Konsultasi Syariah. Memisahkan barang kredit dan tunai. Pertanyaan. Benarkah bahwa barang dagangan yang dijual secara angsuran harus dipisah secara fisik dari barang yang dijual tunai? Mohon penjelasannya. Jawaban. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para ulama ahli fikih dalam setiap madhab telah menjelaskan bahwa dalam urusan perniagaan atau yang semisal dan yang biasa disebut oleh para ahli fikih dengan adat atau lawan dari ibadah, kita memiliki kebebasan yang sangat luas. Yang demikian itu dikarenakan hukum asal dalam hal adat adalah halal, selain yang telah nyata-nyata diharamkan dalam dalil. Terdapat kaidah, hukum asal dalam setiap adat, lawan dari ibadah adalah mubah. Dengan demikian, orang yang mengharamkan suatu transaksi atau suatu perbuatan yang mencakup dalam kebiasaan berkewajiban untuk mendatangkan dalil. Bila ia tidak dapat mendatangkan dalil, maka ucapannya tidak dapat diterima. Terlebih, bila kita memahami bahwa seluruh yang ada di dunia, baik itu makhluk hidup atau benda mati atau lainnya, diciptakan untuk kepentingan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Selain dari itu, para ulama ahli fikih juga telah menggariskan satu kaidah. Hukum asal setiap orang adalah terbebas dari tanggung jawab. Dengan demikian, setiap orang yang mewajibkan atas orang lain suatu hal, maka wajib atasnya untuk mendatangkan dalil yang menguatkan pendapatnya itu. Dan bila ia tidak mampu mendatangkannya, maka pendapatnya itu tidak perlu digubris. Berkaitan dengan masalah yang dipertanyakan, tidak ada dalil yang membedakan antara barang dagangan yang diperjualbelikan dengan kontan dari yang diperjualbelikan dengan kredit. Keduanya adalah harta benda Anda, dan kedua metode perniagaan itu dihalalkan. Dengan demikian, pernyataan tersebut kurang tepat. Wallahu a'lam bishawab.